Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwa ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya kepada kita untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya dari Baqiyatus Salaf Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah war'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari, yang di dalamnya beliau mensyarah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, dan telah kita bacakan pula penjelasan atau syarah dari Syekh Al-Fauzan. Ketika Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah mengatakan di dalam kaidah yang keempat, fala tattabi' syai'an bihawak. Di antara akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah adalah fala tattabi' syai'an, janganlah engkau mengikuti sedikit pun bahagian dari hawa nafsumu, karena itu akan menjadikan engkau seorang yang tersesat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah yang disebutkan oleh Syekh Salih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah warah, qauluhu, ucapan al-musannif, kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fatamruqa minad dini fatakhruja minal islam. Janganlah sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita, karena akibatnya adalah fatamruqa minad din, kita akan keluar dari ajaran Islam. Fatakhruja minal islam, keluar dari akidah yang telah kita yakini kebenarannya, berbeda dengan akidah Trinitas yang dimiliki oleh kaum Nasara yang menganggap bahwasanya Tuhan atau sesembahan mereka ada tiga, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka akidah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh apabila dibandingkan dengan akidah dari agama-agama yang lain. Maka salah satu sebab kenapa mereka terus berada di kenasronian mereka, terus berada di keyahudian mereka, karena mereka yattabi'il hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak mau tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. penjelasan demi penjelasan, ayat demi ayat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh mereka, terlebih musyrikin wa ahlul authan yang berada di tengah-tengah bangsa Quraisy, begitu pula yang berasal dari bangsa Arab yang lainnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menjelaskan lafaz ini, hati-hati kalian dari mengikuti hawa nafsu karena akan bisa mengeluarkan kalian dari Islam, mengeluarkan kalian dari koridor yang akan menyampaikan kalian menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, manittaba'a hawahu fa innahu yamruqu minad din walau 'alal madal ba'id. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan keluar dari Islam, akan keluar dari agama ini, walau alal madal ba'id, walaupun yang dia ikuti adalah sesuatu yang jauh dari bahagian hawa nafsunya. Hawa nafsu itu kan bertingkat-tingkat. Ada hawa nafsu yang sekali datang langsung dia tunduk padanya, ada yang hawa nafsu masih dia tahan, terus bisikan berikutnya masih dia tahan, bisikan syaitan berikutnya masih dia tahan. Namanya nafsu, inna nafsal ammaratun bisu. Dia datang bisa kita tundukkan, datang bisa kita tundukkan, datang bisa kita kalahkan. Datang yang kesekian kali ternyata kita jatuh. Walaupun hawa nafsu itu terletak jauh, maka seorang yang mengikuti bisikan dari hawa nafsu tersebut akan keluar dari ad-din, akan keluar dari agama ini. Awalu syai'in, pertama kali, yatasahalu fil mukhalafati wal hawa, mungkin dia akan bermudah-mudahan untuk mengikuti hawa nafsunya, untuk menyelisihi syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, untuk menyelisihi syariat yang Nabi alaihi salatu wasallam telah tetapkan. Pertama kali mungkin dia mudah untuk menyelisihi, untuk mengikuti hawa nafsunya. Thumma yata'adhamu ittiba'ul hawa ila ay yakhruja minad din. Yang mana pertama kali dia anggap itu adalah hal yang remeh, mengikuti hawa nafsu satu dua enggak apa-apalah, yang penting mayoritas dari amalan masih ala sunnah, masih ala Al-Qur'an, masih ala fahmi salaf. Satu dua perkara kita selisihi, labas. Dan ini terjadi bagi mereka yang terkena fitnah, apalagi sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan fikiran yang masuk ke dada-dada mereka, ke fikiran-fikiran mereka, akan meremehkan hal yang berkaitan dengan mukhalafatu wattiba'ul hawa, penyelisihan dan mengikuti hawa nafsu, diremehkan. Hanya satu dua perkara, labas. Akan tetapi kata beliau, kalau itu terus ditanam pada hati-hati seorang muslim, hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala, akan yata'adzam, akan menjadi besar, akan bertingkat ittiba'ul hawa ila ay yakhruja minad din. Terus menerus dia akan memudahkan, meremehkan hal tersebut, menyelisihi, mengikuti hawa nafsu lagi, menyelisihi syariat Al-Qur'an, menyelisihi nabi, mengikuti hawa nafsu terus sampai mengantarkan dia keluar dari ad-din. Fayasiru dinuhu hawah. Maka yang menjadi patokannya, yang menjadi tolak ukurnya dalam beramal saleh adalah hawa nafsunya. Apabila mencocoki hawa nafsunya, itu yang dia kerjakan. Tidak mencocoki, dia tinggalkan. Jadi yang jadi tolak ukurnya, yang jadi takarannya adalah hawa nafsunya. Apakah sesuai atau tidak? Logikanya, apakah sejalan atau tidak? Ini yang dijelaskan oleh beliau, akan keluar dari ad-din. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya yang mulia, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Perhatikan lafaz ala ilmin, insyaallah taala akan dijelaskan lagi oleh beliau dengan ta'kid. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah Azza wa Jalla berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Hawa nafsunya itu selalu dia turuti. Hawa nafsunya mengatakan lakukan ini, langsung dia ikuti. Hawa nafsunya kerjakan ini, langsung dia ikuti. Hawa nafsunya jadi sesembahannya. Yang seharusnya apabila kita mendengar Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat, kita kerjakan sholat. Allah perintahkan untuk bertamassuk bil kitab wa sunnah, kita bertamassuk bil kitab wa sunnah. Allah sesembahan kita, Allah ilah kita. Tapi kalau yang dijadikan hawa nafsunya sebagai ilah, dia akan ikuti bisikan hawa nafsu tersebut, walaupun dia harus mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia harus mengalahkan syariat Al-Quran wa sunnah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, apakah engkau melihat wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai sesembahan. Wa adallahu Allahu ala ilmin, adallahu Allahu ala ilmin, ini akibatnya kenapa dia bisa keluar dari koridor yang menyelamatkan dia menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyesatkan dia. Bukan menyesatkan di atas kejahilan, bukan menyesatkan dia karena dia tidak tahu, tapi ala ilmin, karena dia tahu. Padahal dia tahu Al-Quran melarang, dia tahu sunnah melarang, akan tetapi itu semua hilang karena dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan pada hakikatnya sam'ihi, pendengarannya, qalbihi, sanubarinya, semuanya telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di hadapannya, di pandangannya, hijab, pembatas, yang dia tidak bisa lihat kebatilan adalah kebatilan, al-haq adalah al-haq. Terbalik dia melihatnya, al-haq menjadi batil, al-batil menjadi al-haq. Karena satu, mengikuti hawa nafsu. Falhawa ilahun akhar, falhawa ilahun akhar, hawa nafsu ini sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa syirku maqsuran ala ibadatil asnam, atau ibadatil sonami awil wathan. Beliau mengingatkan, bukanlah yang dimaksud dalam syariat kita dengan kesyirikan itu hanya terbatas pada seorang yang beribadah kepada patung, hanya terbatas pada seorang yang beribadah kepada sebuah benda yang dia angkat sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui di zaman jahiliyah dahulu, ketika awal-awal Nabi alaihissalatu wassalam diutus ke Mekah al-Mukarramah, di sekitar Ka'bah al-Musyarrafah itu ada 360 patung. Sekitarnya itu patung-patung semua. Karena Nabi SAW diutus untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga target utama beliau 13 tahun tanpa berhenti. Bagaimana target beliau bisa mengeluarkan jahiliyah dari kesyirikan yang luar biasa yang ada di tengah-tengah mereka. Yang sampai akhirnya pada tahun ke-8 Hijriyah, walhamdulillah terjadilah Fathu Makkah. Dibebaskannya kota Mekah dan menjadi Darul Islam, negara Islam yang dikuasai oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum. Maka kata beliau, tidak terbatas yang namanya kesyirikan itu hanya menyembah patung, hanya menyembah kuburan, hanya menyembah pepohonan. Nanti akan diulangi penjelasan ini oleh beliau. Bal hunaka syai'un akhar wa huwal hawa. Di sana ada ilah, sesembahan yang lain, yaitu hawa nafsu. Yang ini mungkin tidak terlihat. Ada di dalam diri kita, akan tetapi tidak nampak. Selalu membisikkan, ayo, lihat sesuatu yang haram. Ayo, dengar sesuatu yang membuat kamu asyik. Ayo, ayo, terus. Maksiat demi maksiat. Kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa. Kalau kita terus mengikuti apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu tersebut, maka kita menjadi hambanya al-hawa. Kemudian kata beliau, faqad la ya'budu al-insanu al-asnama. Mungkin saja seorang itu tidak menyembah sebuah patung. Wal asjar wal ahjar wala ya'budul qubura. Bisa jadi dia tidak menyembah pepohonan, pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, kuburan-kuburan keramat, tidak dia sembah. Murni dia ikhlaskan sesembahannya, atau dia persembahkan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalannya hanya kepada Allah azza wa jalla. Tidak dia datang kepada pepohonan, kuburan, dan yang semisalnya. Sholat, dia sholat di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula amalan-amalan soleh yang lainnya. Akan tetapi kata beliau, lakin yattabi' hawahu. Akan tetapi dia tidak bisa menghindar dari sesembahan lain, tandingan yang hakikatnya itu bentuk kesyirikan, yaitu hawa nafsunya yang selalu dia ikuti. Fahada abdun lihawa, maka orang yang modelnya semacam ini kata beliau, abdun lihawa, hamba bagi hawa nafsunya. Jadi ilahnya bukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hawa nafsu tadi. Fa'alal insan ayyahdhara wa la yattabi' illa ma wafaqal kitabu wassunnah, maka wajib bagi seorang muslim, bagi seorang manusia untuk berhati-hati dari jeleknya hawa nafsu ini. Wa la yattabi' illa ma wafaqal kitabu wassunnah, dan jangan dia ikuti bisikan hawa nafsunya kecuali sesuai dengan apa yang sesuai dengan Al-Quran, apa yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini perjuangan, perjuangan yang sangat berat. Kita menundukkan hawa nafsu kita. Karena memang seperti yang saya isyaratkan tadi, nafsal ammarah bisu, sedikit kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mendapat memberikan rahmah kepada seorang hamba tersebut. Hamba tadi mendapatkan taufik, inayah, pertolongan dari Allah Azza Wajalla untuk bisa menundukkan hawa nafsunya. Kalau tidak, sulit kita akan terlepas dari ubudiyah kepada hawa nafsu ini. Kemudian kata beliau, qauluhu, ucapan al-musannif al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, fa innahu la hujjata lak, apabila orang sudah mengetahui ilmunya, mengetahui ini loh tuntunan Al-Quran, ini loh tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ini loh fatwa al-akabir, tapi tetap dia mengikuti hawa nafsunya, la hujjata lak, tidak ada hujjah bagimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui, adallahullahu ala ilmin, dia disesatkan di dalam kehidupan ini di atas ilmu yang dia miliki. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, banyaknya ilmu, kalau bisa dibilang banyak, padahal kita harus menjadi seorang yang merasa ilmu kita itu sangat-sangat sedikit. Harus, kalau kita adalah deretan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang merasa ilmu kita itu banyak, introspeksi diri kita dari sekarang. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, karya-karya beliau sudah tidak asing lagi di tengah para talabatul ilm. Apa beliau mensifati diri beliau? Ha anadha, akulah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tuwailibul ilmi, hanya penuntut ilmu kecil-kecilan. Antum bayangkan, sekian jilid silsilah al-ahadith as-sahihah beliau lahirkan, sekian jilid silsilah al-ahadith ad-da'ifah, belum lagi tahqiq dari Sunan Abi Daud, dari kutubus sunan. Wa ma'a dzalik yatawadha. Inilah sima ahli ilm, sifat seorang ahli ilm, tidak merasa saya sudah belajar 10 tahun, saya sudah belajar 20 tahun, saya. Kalimat saya, anak-anak, ini yang menyesatkan kebanyakan manusia. Terlalu berbangga dengan dirinya, tidak sadar dirinya itu adalah berasal dari setetes air yang hina. Air yang hina, kalau kita jual tidak akan ada yang mau membelinya. Air yang hina, dihinakan. Banyakkan manusia merasa apabila dia telah dewasa, memupuk ilmu syar'i, menghafal hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah luar biasa di luar kepalanya, sudah muncul sifatul kibr. Ini yang berhati-hati kita darinya. Karena salah satu tanda ilmu seorang talibul ilmi itu nafi' ketika dia merasa ilmunya sedikit. Kalau di antara kita ada yang merasa ilmunya banyak, ketahuilah ilmu yang sedang anda berada di atasnya, ilmun ghairu nafi'in. Banyak-banyak berintrospeksi, banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali luruskanlah niat-niat kita dalam bertalabul ilmu. Maka kata beliau, fa innahu la hujjata lak, kalau tetap dia mengikuti hawa nafsunya setelah jelas kebenaran di hadapannya Al-Qur'an was sunnah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan, la hujjah, tidak ada hujjah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada umat beliau seluruhnya as-sunnah, ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Wa awdahaha li ashabihi, dan menjelaskannya secara rinci satu persatu tanpa ada yang kurang sedikit pun dari penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mensyarah, Syekh Al-Fauzan menjelaskan, la hujjata liman khalafa wattaba'a hawa, tidak akan ada hujjah bagi seorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu menyelisihi al-haq, menjauh dari al-haq, dan mengikuti hawa nafsunya. Li'annahu dhalla ba'dal bayan, karena dia telah tersesat setelah adanya penjelasan-penjelasan yang ada, bukti-bukti yang konkret yang bersumber Al-Qur'an, bersumberkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa fahmus salaf. Tapi dia menjauh dari bimbingan salaf tersebut, bimbingan ulama al-kibar tersebut. La hujjah. Tidak ada hujjah bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hujjahnya? Aku mengikuti Syekh fulan ya Allah Subhanahu wa taala. Aku mengikuti Syekh Allah. Enggak bisa berhujjah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyan wa awdah, telah menjelaskan secara rinci poin per poin, permasalahan demi permasalahan. Kemudian kata beliau, li'annahu dhalla ba'dal bayan wa ba'dal ilm, setelah dia mengetahui ilmunya, mengetahui al-haq, dia tersesat karena mengikuti hawa nafsunya tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah engkau melihat kepada seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, wa adallahu Allahu ala ilmin, kemudian dia disesatkan di atas ilmu yang dia miliki. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, laisa jahilan, dia bukan orang yang jahil. Dia bukan orang yang bodoh. Dia bukan orang yang tidak tahu Quran, tidak tahu sunnah. Dia bukan orang yang tidak tahu bimbingan al-ulama, tapi dia faham apa bimbingan Al-Quran, apa bimbingan sunnah, dan apa bimbingan para ulama al-akabir. Tapi sengaja dia menjauh dari itu semua. Laisa jahilan, dia bukan orang yang jahil. Bal ya'riful kitab wa sunnah, bahkan dia orang yang menguasai ilmu kitab wa sunnah. Wa ya'rifu aqwala ahli al-ilm, dan dia mengetahui pula perkataan-perkataan atau fatwa-fatwa, arahan-arahan para ulama. Lakinnaha la tuwafiqu hawah, akan tetapi yang menjadi permasalahan Al-Qur'annya, sunnahnya, fatwa para ulama-nya, la tuwafiqu hawa, tidak sejalan dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginan dia. Apa yang terjadi pada fitnatus sururiyah? Satu pentolan dari duat roja yang bernama Dr. Firanda dihadapkan di hadapan Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari di rumah beliau di kota Al-Madinah bersama beberapa orang temannya. Syekh Abdullah al-Bukhari menunjukkan kepada Firanda ini bukti-bukti konkret al-bayan wal-hujjah wal-burhan, bukan hanya sekedar qila wa qal, katanya-katanya jelas termaktub, ternukil semua. Tentang apa? Tentang kesesatannya Jam'iyah Ihya Uturath Al-Kuwaitiyah yang ketika itu masih dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, yang pada saat duduk Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari haddathani, beliau sendiri yang menceritakan bahwasanya Firanda ketika itu mulai mengelak. Ya Syekh, sekarang pemimpin dari Ihya Uturath bukan Abdurrahman Abdul Khaliq, sudah berganti. Tayyib, masih da'i. Kata saya enggak penting apakah masih dipegang oleh Abdurrahman Abdul Khaliq atau tidak. Tapi walhasil ini kesesatan yang ada di dalam Jam'iyah Ihya Uturath. Diberikan kurang lebih 30 halaman penjelasan tentang kesesatan Ihya Uturath yang menggelontorkan sekian banyak dana ke Yaman, ke Sudan, termasuk Indonesia, dengan syarat kalau dana ini diterima maka yang memegang dana ini harus diam dari firaqud dhalah, kesesatannya kelompok-kelompok yang menyesatkan, diam, tidak usah dibahas, ukhuwah agar bersatu muslimin. Ini diantara kesesatan dari sekian banyak kesesatan Ihya Uturath. Maka dari sekian banyak bukti tadi, akhirnya seorang Firanda yang terpojok, yang tidak bisa lagi menjawab apa yang disampaikan, hujjah yang disampaikan dari Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, beliau mengatakan, "Madza qult ya Firanda?" Apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan wahai Firanda? Maka dijawab oleh dia, "Ana taraja'tu ya Syekh." Aku rujuk wahai Syekh. "Wa aqrartu anna al-jam'iyyah hadhihi jam'iyyatul hizbiyyah." Dan aku setuju dengan apa yang telah kamu kemukakan bahwa yayasan ini adalah yayasan hizbiyah. Taib, setelah sudah seperti ini, apa yang mengharuskan? Apa yang kamu harus lakukan setelahnya? Kalau setelah dia takrir, setelah dia setujui, oh iya ternyata jam'iyah iya turats bukan jam'iyah salafiyah, tapi jam'iyah hizbiyah. Apa konsekuensinya setelah ini, kata Syekh? Ditanya, dikejar dia. Dalam beberapa hari ke depan ya Syekh, aku akan menulis sebuah pernyataan tentang tulisanku sendiri. Karena kan terkenal, dia termasuk orang yang paling getol membela sesatnya jam'iyah ihya uturas. Diberikan waktu oleh Syekh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Anda masuk jam'iyah Islamiyah sempat ditanya, ada informasi dari Firanda, dia sudah nulis atau belum? Lah, gak ada sama sekali. Jalan 1 tahun, 2 tahun. Sampai detik ini ucapan Firanda tidak dia buktikan yang telah dia ikrarkan di hadapan Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Maka Syekh Abdullah al-Bukhari alaihi hafidhahullah wara'a memberikan sebuah hukum kepada Firanda. Siapa dia? Al-Kadzdzab, pendusta. Ditunggu oleh Syekh. Wa Syekh bukan hanya menunggu, diusahakan untuk ditelepon, ditanya bagaimana terus. Tapi tidak ada niat baik sama sekali. Artinya hanya di depan Syekh dia mengakui, oh ini adalah kesesatan jam'iyah ihya uturath dan ini adalah al-haq. Tapi ketika keluar dari situ baru dia sadar ternyata al-haq yang ada di hadapan dia la tuwafiqu hawa, enggak sejalan dengan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Adallahu lahu ala ilm. Adallahu lahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Padahal dia tahu. Jelas. Sekian banyak hujjah sudah dilihatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, tapi tetap dia tidak ikuti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan adallahu lahu ala ilmin fayatrukaha, maka dia berani untuk meninggalkan al-haq wa ya'khudha ma yuwafiqu hawa, dan dia mengambil mengikuti apa yang sejalan dengan hawa nafsunya. Hadza huwa ad-dalal wal iyad billah, inilah hakikat dari kesesatan wal iyad billah. Fitnah yang terakhir ini, di awal-awal masa fitnah disampaikan bahwa Syekh Rabi' ibn Hadi Umair akan memberikan jawabannya terhadap fitnah as-sa'afiqah. Tayyib, beberapa pihak dari Salafiyin menunggu. Iya, kita tunggu. Kita tunggu apa fatwa dari Syekh. Terdengar selentingan, ternyata Syekh Rabi' ibn Hadi, Syekhuna hafizahullah wa ra'ah wa matta'ahu bisihati wal afiyah, amin Allahumma amin, mengeluarkan sebuah statement, pernyataan, tapi tidak terekam, hanya kepada orang-orang tertentu. Akhirnya orang-orang tertentu tersebut yang thiqat indana menyebarkan pernyataan ini bahwa Syekh tidak sejalan dengan apa yang ada dalam fitnah sa'afiqah. Beliau tidak setuju adanya jarah, celaan kepada abriya, orang-orang yang bekhair, orang-orang yang baik. Syekh Arafat wa ma'ah, enggak setuju beliau karena hujahnya tidak nampak. Pihak mereka yang mendengarkan hal ini, itu dusta atas nama Syekh. Oh, rekamannya enggak ada. Dusta atas nama Syekh. Kalau benar atas nama Syekh, ayo datangkan rekamannya. Baik, ditunggu. 2 bulan berjalan, 3 bulan, tetap masih terus mencela pihak-pihak yang akan berjalan bersama Syekh Rabi. Keluar audio rekaman resmi dari Syekh Rabi dengan suara beliau yang khas. Apakah mereka lantas mengikuti? Padahal tuntutannya dari awal apa? Kita tunggu fatwa Syekh. Ada selentingan, tunggu dulu, barangkali itu dusta. Tunggu suaranya dulu. Sudah keluar suaranya, audionya sudah ada. Syekh itu dikelilingi oleh orang-orang jelek. La haula wala quwata illa billah. Ta'wil. Sempat pertanyaan ini ditanyakan kepada Baqiyatus Salaf al-Musannif hadzal kitab, Syekh Shalih al-Fauzan. Ya Syekh, gimana? Apakah bisa yang namanya seorang ulama atau seorang alim al-mu'tabar dikuasai oleh murid-muridnya dalam fatwanya, dalam hukumnya? Apakah benar pernyataan seperti ini? Artinya seorang alim tadi membangun sebuah hukum, membangun sebuah fatwa disebabkan karena orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang jelek tadi. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza kalamun batilun. Ini ucapan yang batil. Al-ulama al-mu'tabarun la yu'athiru fihim. Para ulama mu'tabar. Sekarang pertanyaannya, apa perlu ditanyakan? Syekh Rabi alim mu'tabar atau bukan? Bukan di sini pertanyaannya. Yang merekomendasi beliau bukan semodel Asy-Syaikh Ibn Baz alaihi rahmatullah, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Belum lagi para al-Syaikh, mufti-mufti yang ada sebelum ini, sebelum Syekh Ibn Baz, semuanya merekomendasi. Belum lagi Asy-Syaikh Al-Albani yang dengan tegas mengatakan Imamul Jarhi wa Ta'dil fi hadzal asr. Silahkan hukumi apakah ini rekomendasi kepada seorang alim mu'tabar atau bukan. Kalau kita sepakat jelas Syekh Rabi ma'ruf, sekian banyak karya beliau, sekian banyak rudud beliau terhadap Sayyid Qutb, Yusuf Al-Qardawi, ahlul bid'ah wa dhalal. Diambil faedah-faedah rudud tersebut oleh para talabatul ilm. Maka alim mu'tabar, apa kata Syekh Al-Fauzan? Al-ulama al-mu'tabarun la yu'athir fihim. Para ulama mu'tabar tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Balil aqs, bahkan sebaliknya kata beliau. Orang-orang yang di sekitarnya, murid-muridnya inilah yang dipengaruhi, mendapatkan athar yang baik, pengaruh yang baik dari alim mu'tabar tadi, dari seorang syekh tadi. Bukan sebaliknya, syekhnya dimanfaatkan, syekhnya disetir. Bukan. Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan sebuah kaidah penting. Hadza kalamun batilun. Manittahama talabatul ilm bihadza, di antara para talabatul ilm yang menuduh syekhnya, gurunya dengan ini, ini merupakan kalamun batil, ucapan yang batil. Wa hadza tathbitun minasyaitan, dan ini merupakan penggembosan dari syaitan. Karena seorang alim mu'tabar, dia tidak bisa disetir. Dia seorang alim, fahim, mengetahui qadhiyah yang terjadi. Bukan dikerjain, bukan dimasukkan perkara-perkara yang jelek-jelek saja. Bahkan keluar statementnya, tidak ada yang bisa menembus Syekh Rabi kecuali orang-orang yang berada di dekatnya. Lah, terbantahkan dengan apa yang terjadi. Walhamdulillah Syekh maftuh, rumah beliau terbuka bagi siapa saja yang mau datang, silahkan. Jadi tidak perlu ada yang menitip pertanyaan. Silahkan tanyakan kepada Syekh Rabi. Antum berangkat, silahkan. Ada apa nitip-nitip pertanyaan? Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Inilah kalau sudah kaitannya dengan hawa nafsu. Lihat dari awal tuntutannya apa? Fatwa Syekh Rabi. Keluar fatwa Syekh Rabi serentingnya, belum ada audionya. Keluar audionya, orang-orang jelek di sekitarnya. Nanti kalau orang-orang jelek itu mungkin sudah wal'iyadzubillah, sudah meninggal semua, tidak tahu apa lagi hujahnya. Karena la tuwafiqu hawa, hakikatnya ini, la tuwafiqu hawa, al-haq itu tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Kalau sejalan dengan mereka dengan apa yang mereka inginkan, sudah berjalan bersama. Tapi yang menjadi iskar, yang menjadi permasalahan adalah tidak sejalan dengan apa yang ada di sisi hawa nafsu mereka. Maka dengan mudah mereka akan meninggalkan al-haq wa ya'khudha ma yuwafiqu hawa, dan mereka terus berjalan dengan hawa nafsu mereka. Hadza huwa ad-dhalal wal iyad billah, inilah hakikat dari kesesatan. Fattiba'ul hawa khatirun jiddan. Syekh Al-Fauzan memberikan nasihat kepada kita. Memberikan nasihat kepada kita, nasihatul qalb min qalb. Nasihatil qalbi min al-qalb. Nasihat yang betul-betul keluar dari hati beliau yang tulus, bahwasanya ittiba'ul hawa khatirun jiddan, sangat berbahaya. Jangan ngikuti hawa nafsu. Kalau yang namanya perkara-perkara syariat, ad-din, Al-Quran, was-sunnah, jangan pakai atifiyah, jangan pakai logika. Tundukkan atifiyah perasaan kita di bawah Al-Quran, was-sunnah, wa bimbingan salaf, wa baqiyatu salaf para imah al-kabir, al-barakatu ma'a kabirikum. Tundukkan hawa nafsu kita, walaupun sepertinya enggak seperti ini. Mungkin. Jangan main atifiyah, jangan main perasaan. Ini bukan bahagian dari akhlak salaf. Bagaimana kita mengetahui ucapan Ali bin Abi Thalib yang berkaitan dengan al-mas'u 'alal khuffain? Kalaulah agama itu berdasarkan ra'yu, logika, atifiyah, perasaan, yang lebih berhak untuk diusap dalam sepatu yang dipakai oleh seorang muslim, bagian bawahnya yang lebih berhak untuk diusap. Tapi apa? Nabi mengajarkan bagian atasnya cukup diusap satu kali, selesai. Ada yang membantah Nabi SAW, ada yang mengkritisi Nabi SAW, tidak akan ada yang berani. Jadi tidak berhak seorang mengatakan, bagaimana kalau Nabi dikritik? Siapa Nabi kok dikritik? Nabi SAW yang membawa wahyu ini, gak akan ada yang bisa menggoyang hukum dari beliau alaihi salatu wassalam. Bagian bawah yang kotor dari sepatu tersebut, dari kaos kaki tersebut, tapi bagian atas yang diperintahkan oleh Rasul. Tidak masuk logika, tidak masuk, tapi tunduk logika kita. Tidak boleh logika ini. Yang kotor kan di bawah, harusnya kita, jangan, jangan main-main. Ini syariat Allah sudah paten, sudah tetap. Sudah baku, tidak bisa dirubah-rubah. Sudah sempurna. Nanti akan disinggung oleh beliau di sini, tugas kita hanyalah mengittiba, mengikuti. Tidak usah kita buat, kelihatannya ini lebih bagus, jangan. Itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya mengikuti. Apa kata Al-Quran kita ikuti, apa kata sunnah kita ikuti. Fahmus salaf, ulama memberikan nasihat, ulama memberikan wasiat, memberikan bimbingannya, kita ikuti. Itu jalur keselamatan. Jangan lagi keluar syubhat. Berarti kalian mengkultuskan para ulama. Enggak selesai-selesai kalau seperti ini. Akan terus ada. Karena apa? Tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Kalau sejalan dengan hawa nafsunya, tidak akan mengeluarkan syubhat yang aneh-aneh. Maka inilah nasihat dari hati seorang Syekh Al-Fauzan, fattiba'ul hawa khatirun jiddan. Hati-hati, karena mengikuti hawa nafsu sangatlah berbahaya. Fa'alal insan ayyahdhara minattiba'il hawa. Wajib untuk setiap muslim berhati-hati dari mengikuti hawa nafsunya. Qala Allahu jalla wa ala li nabiyhi Daud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu wahai Daud, fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu, an sabilillah, dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nafsi yaumul hisab. Karena mereka orang-orang yang telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan azab yang sangat keras, bima nafsu yaumul hisab, karena mereka hakikatnya telah melupakan hari akhir. Ini hakikat orang yang mengikuti hawa nafsunya, lupa dengan hari yang kekal dan abadi, lupa dengan hari hisab, lupa dengan yaumul masyhar yang Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia. Yang dia ingat adalah bagaimana dia mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsunya, hawa nafsunya. Apa yang dibisikkan hawa nafsu itu yang dia ikuti. Dijadikan sebagai ilah, dijadikan sebagai sesembahan. Wal Ibnul Jauzi rahimahullahu kitabun fi mujalladin dakhmin ismuhu Dammul Hawa. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah memiliki sebuah karya yang luar biasa. Satu jilid tapi tebal. Tulisan beliau adalah tulisan yang tebal. Ismuhu, nama karya tersebut, nama kitab tersebut adalah Dhammul Hawa, tercelanya hawa nafsu. Awrada fihi minal adillati wal aqwal atau aqwali ahli ilmi wal hikam allati tuhadziru min ittiba'il hawa, yang mana beliau menukilkan di dalam karya ilmiah tersebut dalil-dalil, ucapan-ucapan ahli ilm, hikmah-hikmah yang berasal dari ucapan salaf yang mentahdzir, memperingatkan kita dari mengikuti hawa nafsu, Dhammul Hawa. Karya yang luar biasa dari Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah. Fal wajibu 'alal insan ayyahdhara min hawa, maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innahu qad yaslamu min ibadatil asnam wal ahjar wal asjar wal kubur. Dia mungkin selamat tidak beribadah kepada pepohonan, tidak beribadah kepada patung-patung, tidak beribadah kepada batu-batu, kuburan-kuburan. Wa ya'rifu at-tauhid wa ya'rifu sunnah, dia mengenal tauhid, dia mengenal sunnah. Akan tetapi ma'adzalik lakin lam yaslam min ittiba'i hawa, akan tetapi dia tidak selamat dari mengikuti hawa nafsunya. Firanda tadi, dia ikuti hawa nafsunya. Belum lagi contoh-contoh yang lain dari Sayyid Qutb, Yusuf Al-Qardawi, wawa a'immah min ahli al-bid'ah wa ad-dhalal, ulama us-su'. Wa hadhihi musibatun 'azimah, ini adalah musibah yang sangat besar. Fa'alal muslimi ayyahdhara min ittiba'i hawa, wajib untuk berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Wa yakuna hawahu taba'an lima ja'a 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya hawa nafsu itu mengikuti apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang dalam sebuah riwayat yang sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa yang telah aku datang padanya, yakni dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shahahahu an-Nawawi fil Arba'in, hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Wa qala, dan beliau mengatakan, ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, kami telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ada sedikit tambahan dari penjelasan Syekh Al-Fauzan untuk menutup majlis malam hari ini insyaallah taala. Tetapi setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma taraka syai'an illa wa bayyanahu li ummatihi." Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu apapun dalam syariat ini kecuali telah dijelaskan kepada umat ini. Hatta qala ba'du sahabah, sampai sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum mengatakan, "Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa dhakara lana minhu ilman." Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam wafat dalam kondisi ta'irun yuqallibu janahaihi, seekor burung yang membolak-balikkan, yang mengepakkan kedua sayapnya fil hawa, di udara, illa wa dhakara lana minhu ilman, kecuali Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan ilmunya tentang perkara tersebut. Artinya beliau alaihi salatu wasallam tidaklah wafat kecuali syariat Islam telah sempurna tanpa kekurangan sedikit pun telah disampaikan kepada umat ini. Ma taraka syai'an mimma tahtajuhul bashariyah, sama sekali tidak ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Semuanya telah gamblang, semuanya telah jelas disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Mimma yuqarribuha ilallah, perkara-perkara yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan secara rinci seluruhnya tanpa ada satu unsur kekurangan sedikit pun, mimma yuqarribuha ilallah, tentang perihal apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ad-din, dalam perkara dunia, Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan kita bagaimana cara membuat pesawat. Lah, ini perkara-perkara dunia. Perkara ad-din yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sempurna. Oleh karenanya, yang berkaitan dengan bid'ah, kesesatan ini fid-din, jangan dicampur adukkan. Kalian wahai kaum Wahabi tidak boleh kalian makan pakai sendok. Kenapa? Di zaman Nabi tidak ada sendok. Haula wala quwata illa billah. Kalian wahai kaum Wahabi tidak boleh naik pesawat. Kenapa? Di zaman Nabi tidak ada pesawat. La haula wala quwata illa billah. Ini mencampur adukkan antara urusan dunia dengan ad-din. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan secara terperinci tanpa ada kekurangan sedikit pun, mimma yuqarribuha ilallah, perkara-perkara ibadah, ad-din, tidak ada unsur dunianya. Unsur dunia Nabi alaihi salatu wasallam tidak memahami, karena kalianlah yang lebih paham kata Rasul alaihi salatu wasallam. Wa yub'iduha 'anil kufri wadh-dhalali illa bayyanah, dan sesuatu yang akan menjauhkan seorang dari kesesatan dan kekufuran kecuali Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam sungguh telah mengatakan, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku telah meninggalkan untuk kalian sebuah perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu, lan abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Taraka ummatahu alal bayda layluha kanahariha, Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggalkan umat ini dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran ad-din dengan gamblang sekali, jelas. Layluha kanahariha, malamnya seterang siangnya, terang, tidak ada yang samar dalam perkara-perkara ad-din. Walamma akmalallahu bihiddin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama tersebut yang telah disampaikan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa atamma bihi ni'mah intaqala ila jiwari rabbih, ketika telah sempurna apa yang disampaikan, telah selesai tugas Nabi alaihi salatu wasallam dalam menyampaikan risalah kenabian beliau, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dama ballaghal balaghal mubin, ketika beliau telah selesai dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, wa awdaha sunnah li ashabihi, dan menjelaskan seluruh perkara sunnah, ajaran yang beliau berpegang teguh dengannya kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wa qala fi khutbati hajjatil wada, dan Nabi alaihi salatu wasallam lah yang telah mengucapkan di dalam hajjatul wada, ala hal ballagt, apakah aku telah menyampaikan semuanya kepada kalian. Ini sahabat-sahabat Nabi yang diajak bicara. Apakah aku telah menyampaikan semuanya ad-din, perkara-perkara agama kepada kalian? Mereka mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa nasahat. Kami menyaksikan, wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya dan engkau telah menasihati kami dengan nasihat yang sempurna. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma shahad, ya Allah saksikanlah. Saksikanlah persaksian mereka. Artinya tidak ada unsur yang dikurangi sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada yang mengklaim, yang menyatakan bahwa bahagian dari syariat Nabi alaihi salatu wassalam adalah berzikir jamaah, padahal beliau tidak melakukan zikir jamaah dan amalan-amalan bid'iyah yang lainnya, kita khawatir secara sadar atau tidak mereka telah menuduh Nabi alaihi salatu wassalam telah berkhianat, khanar risalah, mengkhianati risalah kenabian karena tidak pernah ternukil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan cara jamaah. Dan ini sekaligus meralat sabaqul lisan, ketergelinciran lisan yang pernah saya sampaikan dalam tanya jawab beberapa hari yang lalu, ketika saya menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah menjaharkan zikir. Lah, ini sebuah kesalahan. Yang benar adalah Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukan zikir jama'i. Adapun jahr fi dzikir dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, apakah semua aksi atau demonstrasi itu tidak dibenarkan? Mohon penjelasannya. Tidak dibenarkan dalam Islam. Di dalam Islam dikenal dengan bahasa mudhaharat, demonstrasi, demo, melakukan aksi di tengah jalan. Ini akan mengakibatkan al-fawda, keresahan di tengah-tengah muslimin. Yang mana Islam telah dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan tujuan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka apabila mereka melakukan demonstrasi tersebut mengganggu kenyamanan muslimin yang lainnya, begitu pula halayak ramai yang bukan muslim, dan mereka memiliki hak-hak yang harus kita jaga. Tidak dibenarkan yang namanya demonstrasi dalam bentuk apapun. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mau tanya apakah boleh sholat di masjid luar? Karena masjid yang dekat rumah kita Masjid Askari atau masjid di depan pondok Nur Qayyim, mohon jawabannya. Mendatangi jamaah adalah satu hal yang wajib bagi rijal mukmini, dan salah satu yang dianjurkan adalah kekhusyuan di dalam sholat. Maka apabila sholat di tempat tersebut mungkin bisa mengganggu kekhusyuan yang ada, dimaki atau dicaci atau diomongi dan yang seterusnya dengan lafaz-lafaz sakit gigi dan lain-lainnya, maka menjauh untuk mendapatkan kekhusyuan jauh lebih disarankan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan diambil kesimpulan berarti haram hukumnya sholat di masjid Zadul Ma'ad. La, kunu uqala ya ikhwan, kunu uqala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memakai kalung atau gelang untuk tujuan terapi itu diperbolehkan? Dan tolong jelaskan apakah di sana ada unsur kesyirikan. Tinggal dilihat apakah kalung atau gelang tersebut memang terbukti secara ilmiah bisa mengurangi penyakit yang ada. Tapi kalau nasihat pribadi dari ana, wallahu a'lam bishawab, yang demikian ahsannya ditinggalkan. Dalam rangka apa? Saddun lidzari'ah, menutup celah-celah syaitan. Mungkin awal pertama kali kita memakai kalung tersebut dalam rangka kesehatan, gelang tersebut dalam rangka kesehatan, sudah sebulan berjalan, dua bulan berjalan, ternyata nyaman kita memakai gelang atau kalung tersebut. Ketika satu saat tertinggal pada saat kita mau safar, gelisah, berarti kita ada unsur terlalu bergantung dengan sesuatu yang bukan dari syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur kesyirikannya apabila kita sudah memiliki sikap yang demikian. Maka ahsannya ditinggalkan. Carilah perkara-perkara yang lebih menenangkan hati dalam rangka saddun lidzari'ah, menutup celah-celah asyaiton. Siapakah yang lebih tinggi ilmunya, apakah Syekh Rabi atau Syekh Al-Fauzan? Masing-masing memiliki keutamaan. yang tidak bisa kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Syekh Shalih Al-Fauzan memiliki sekian banyak karya-karya ilmiah. Begitu pula Syekh Rabi' bin Hadi Umair hafizahumullah memiliki sekian karya-karya ilmiah yang bisa kita ambil faedah dari karya-karya mereka. Janganlah mentubrukkan antara dua alim besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya seorang syekh, seorang guru, tidak mungkin kita akan dapati yang sempurna. Tidak akan mungkin kita dapati yang sempurna. Pasti dan pasti ada kekurangan. Bashar, manusia biasa. Al-kamalulillah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mendapati Syekh Rabi' salah, Syekh Shalih Al-Fauzan salah, bukan artinya kita tinggalkan beliau. Lihat dulu kesalahannya apa. Kalau kita mau mencari seorang guru, seorang syekh yang tidak pernah salah, ketahuilah, kita tidak akan bisa menuntut ilmu kepada siapa-siapa. Karena al-kamalu lillah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadharu ya ra'akumullah.